بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم setelah kita tahu tentang fardu ya shaum Ramadan dan kemuliaan yang ada di dalamnya, maka yang berikutnya Imam Nawawi mengatakan dalam menukil hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Allah azza wa jalla telah berkata Allah, kalau itu dalam hadis berarti ayat apa hadis. Nah, kullu amal ibnu Adam lahu ila asyam. Allah katakan semua amal ibnu Adam itu untuknya kecuali asyam. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Ketahuilah bahwa siang itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. وَسِيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْحَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Maka ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah engkau berkata yang keji, yarfat, wala yashab. Jangan pula berkata kasar keras, teriak-teriak, ucapan yang keras. Fa'insabahu ahadun awqatalahu fa'liyakul jinsahib. Kalau ada yang menyerang, mengajakmu untuk bergaduh, fa'liyakul jinsahib. Katakanlah, aku adalah anggap kekuatan. Walladzina nasu Muhammadin biyadih, la qulu famsa'in atiyab indallahi min rahil misk. Ketahuilah aroma bau yang keluar dari orang yang berpuasa atiyab indallahi min rahil misk, lebih baik di sisi Allah. Di sisi Allah itu lebih baik dibanding rih al-misk, aroma al-misk, minyak wangi yang paling bagus. Misk apa? Kasturi. Wasiyamu farhatan yafrahuhuma iza aftar fariha bifitrihi wa idza la yarafu fariha fi saumihi. Dan atas orang yang berpuasa punya dua farhah, dua kebahagiaan. Orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka, fariha bi fitrihi, dia bahagia dengan bukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun gembira dengan perjumpaan itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita sekian masalah di bulan Ramadan atau amalan-amalan puasa. Yang pertama, Allah katakan semua amal Ibnu Adam adalah untuknya, kecuali puasa itu tadi. Illa as-siyam. Dibedakan puasa dari yang lainnya karena punya nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana azibihi. Kata Allah bahwa amalan ini untukku dan aku yang akan membalasinya. Padahal selain amalan puasa kayak sholat, kayak zakat, kayak haji, kita peruntukan buat siapa? Allah. Tapi Allah katakan di sini dalam ayat, dalam hadis ini, kullu amal ibnu Adam lahu illa asyam fa innahu li. Dibedakan karena keagungan amalan ini. Seperti halnya para ulama menggambarkan disertakannya nama Allah terhadap masjid, rumah Allah. Apakah yang di dunia ini ada yang selain milik Allah? Semua milik Allah. Tapi giliran masjid, rumah Allah, Baitullah. Kenapa? Karena ada nilai kemuliaan. Nilai kemuliaan inilah yang akan diangkat oleh Allah, dan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah mempunyai nilai kemuliaan itu, termasuk fa innahu li, amalan puasa. Allah katakan fa innahu li, menunjukkan amalan ini adalah amal yang spesial, punya kedudukan martabat yang lebih tinggi dibanding amalan-amalan yang lain. Semua amalan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat fa innahu li wa ana ajzibihi, kalimat ajzibi juga demikian, amalan puas, amalan salat, siapa yang membalasnya? Allah. Amalan zakat kita, amalan-amalan soleh kita, siapa yang membalas? Allah Subhanahu wa taala. Lah, di dalam hadis ini wa ana ajzibihi menunjukkan ada yang lebih spesial dibanding amalan-amalan lain. Di dalam hadis yang lain, nanti riwayat lain akan kita baca. Wasiyamu junnatun. Siam adalah junnah. Wasiyam junnah. Junnah artinya perisai. Dia sebagai perisai. Karena dengan berpuasa kita terhindar dari amalan-amalan yang tidak patut. Dengan puasa kita terhindar dari ucapan-ucapan, amalan-amalan, akhlak-akhlak yang menodai. Wasiyamu junnah. Asyamu junnah. Wa idza kana yawmu shaumikum ahadikum fala yarfus wala yashab. Junnah, salah satu makna junnah, perisai tadi, perisai dari ucapan-ucapan kotor, dari perbuatan-perbuatan kotor. Junnah juga dari api neraka. Seperti yang nanti insyaallah hadisnya akan disampaikan. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashab. Maka ketika engkau berpuasa, hendaknya tidak berucap dengan ucapan yang kotor atau yang keras. Catatan juga tentang tadi, fa innahu li wa ana ajzibihi li'ana saum la yadhhar min ibnu adam bilisani wala bifi'l. Amalan puasa itu kan tidak nampak oleh ibnu adam. Apa yang nampak dari puasa? Adakah perbuatan yang dilakukan dari puasa? Seperti sholat, sholat bisa kita lihat. Zakat bisa kita lihat. Hah? Amal ma'ruf nahi munkar bisa dilihat, didengar suaranya. Adapun puasa, apa yang antum lihat? Amalan yang sifatnya sir. Tidak lain dan tidak bukan, amalan puasa adalah amalan niat yang di dalam kalbu, yang dia genapkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang terlarang untuk dia lakukan ketika waktu puasa, sehingga tidak ada bedanya. Di dalam zahir orang puasa dengan tidak puasa sama, pergi masjid, pergi masjid, berucap, dia berucap. Yang nampak dari zahirnya tidak ada. Kalau orang lesu kan bisa dibuat juga kan. Saya pengen lesu, gaya lesu, mungkin bisa dibuat. Apakah bisa menampakkan bahwa diri puasa atau tidak? Jadi amalan puasa adalah amalan betul-betul sir. Oleh karena itu, kata sebagian ulama, inilah yang dimaksud dengan fa'innahu li wa'ana ajzibihi kullu amal ibnu adam lahu illa afsiyam. Karena siam sifatnya niat. Puasa itu niat. Niat untuk meninggalkan. Perbuatan meninggalkan itu tidak nampak. Perbuatan meninggalkan sesuatu itu tidak bisa dinampakkan. Berbeda dengan seseorang melakukan perbuatan sesuatu. Maka sebagian ulama mengatakan itulah yang menyebabkan fa innahu li wa ana ajzibihi. Puasa betul-betul niat dari seseorang untuk menjalankannya. Berbeda dengan amalan-amalan lainnya. agar di dalam puasa kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam hadis ini, hadis qudsi, mengatakan fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yartas wa la yashab. Kadangkala ada situasi yang memancing kita untuk emosi. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Seringkali kita manusia ketika dicerca, diucapkan dengan ucapan-ucapan yang batil tentang diri kita, sementara itu dusta, kita terpancing. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, kalau kamu sedang berpuasa, setelah mengatakan jangan engkau berkata kotor, jangan engkau berkata keras, fa in sabahu ahadun, kalau ada yang mencercamu atau mengajak bergaduh, falyakul inni shaim. Ini cara agar kita tidak terpancing dengan cara mereka. Inni shaim. Sebagian ulama mengatakan itu untuk dirinya, sebagian ulama mengatakan itu untuk diucapkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Lalu sekarang ucapan Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La hulufa min sha'im atyab indallahi min rahim misk. Sesungguhnya apa aroma yang keluar dari mulut, apa namanya aroma mulut, bau mulut, ya, bau mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik daripada minyak kasturi. Sebagian orang salah paham memahami ayat ini, lalu dia dipaksa-paksakan agar bau mulutnya itu dibikin jelek. Bau mulut asli orang puasa itu akan beraroma karena memang lambungnya kosong, itu dari dalam. Bukan artinya kita diperintahkan untuk tidak sikat gigi agar lebih bau dari itu, tidak. Kalau yang segitu aja sudah bau, apalagi kalau lebih bau lagi, ya kasturinya lebih merek. Tidak demikian. Bukan pakai akal kita memahami hadis ini, tapi harus kita pahami itu di sisi Allah. Artinya kelak di yaumul qiyamah, bukan di sini. Jangan engkau rendah hati, malu dengan aroma mulut yang otomatis, yang sulit untuk ditutup-tutupi karena memang perutmu kosong. Pengaruh dari puasa di antaranya adalah aroma mulut, itu pengorbanan. Maka pengorbanan besar ini Allah kasih balas, sampai-sampai aroma mulut Allah kasih balas. Itu fadilah puasa di antaranya. Di amalan yang lain tidak disebutkan aroma mulutnya dikasih balasan. Ini sampai aroma mulut yang sebabnya keluar aroma mulut karena puasanya, Allah limpahkan balasan yang besar, lebih indah, lebih wangi dibanding al-misk. Ini menunjukkan amalan puasa yang luar biasa agungnya. Lisha'im farhatan yafrahuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Seorang berpuasa punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia buka puasa, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Di hari ini saya telah selesai menjalankan amalan yang Allah perintahkan kepada saya. Allah beri kesehatan kepada saya dan Allah mudahkan. Yang amalan ini bagi orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, amalan berat. Yang semula amalan berat karena pertolongan Allah menjadi mudah. Alangkah bahagianya saya bisa menjalankan amalan yang Allah perintahkan kepada saya. Betapa besarnya pahala yang saya peroleh kalau saya menjaga segala sesuatunya dalam puasa saya. Satu hari telah saya lewati. Semoga Allah terima amalan puasa saya. Derita demi derita Allah bayar. Kebaikan-kebaikan kita, sedekah kita, bacaan qiraah kita, zikir kita, Allah lipat gandakan ketika itu. Alangkah nikmatnya saya. Setelah seharian Allah haramkan pada saya makanan yang halal, sekarang Allah kembalikan kepada saya halalnya itu. Alangkah nikmatnya saya. Kegembiraan atas orang yang berpuasa, di antara pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dia bergembira telah menunaikan yang Allah perintahkan kepadanya, dan juga dia telah mendapatkan halal kembali sesuatu yang diharamkan dalam waktu singkat. Yang kedua, idza laqiya rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Allah kelak di yaumul qiyamah. Fariha bi saumihi, dia akan bangga dengan amalan puasanya. Amalan puasa yang Allah khususkan pahala-pahala di dalamnya, Allah khususkan pahala-pahalanya, Allah limpahkan karunia-Nya banyak hal di dalam puasa ini. Maka sepatutnya lah seorang muslim kelak di yaumul qiyamah, sesuai yang dengan yang Allah janjikan kepadanya, dia bangga, senang sekali. Berjumpa dengan Allah, dia yakin Allah tidak akan mengkhianatinya. Pasti Allah akan memenuhi segala janji-janjinya. Maka ketika dia datang kepada Allah membawa amalan puasanya, dia senang sekali. Amalan yang satu bulan itu bisa jadi melampaui amalan satu tahun yang dia lewati. Bahkan kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan amalan yang khairan min alfi syahrin, khair min alfi syahrin, lebih baik dari 80 tahun lamanya lebih. Karena 1000 bulan 80 berapa? 80 sekian, 82 tahun. Alangkah hikmatnya satu malam dia berbuat, mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda seperti 82 tahun dia seperti beramal itu. Maka dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi senang, gembira, penuh harapan dari saumnya itu. Di dalam ayat lain, yatruku ta'amu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli wa siyamu li wa an ajlibihi wal hasan bi asri amtaliha. Di dalam ayat lain, kalau riwayat pertama mengatakan kulu amal ibnu Adam lahu illa asyam, maka di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minuman-minumannya dan syahwatnya Makanan sesuatu yang setiap hari kita inginkan, kita perlukan, sudah menjadi rutinitas pagi, terutama kita pagi, siang, sore atau malam. Tiga kali sehari kita makan. Rutinitas. Ketika datang perintah Allah puasa, yang pagi jam berapa sini? 8, 7 atau duhurnya, rodaknya itu jam siang hari, kita tinggalkan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatu min ajli, minuman yang dia biasa minum setiap saatnya. Bahkan ada orang setiap jam dia akan minum, tidak meninggalkannya. Dia tinggalkan min ajli, karena Allah. Syahwatnya, walaupun seperti apapun dia punya keinginan, dia tunda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiyamu li wa an ajzi bihi. Maka puasa itu untukku, dan akulah yang membalasinya. Wal hasanat bi asri amsalihah. Dan hasanat dilipat gandakan 10 kalinya. Di riwayat lain, kullu amal ibnu Adam yudha'af al hasanat bi amsalihah ila am. Kullu amal ibnu Adam yudha'afu hasanatun bi asri amsalihah ila 700 dhi'fin. Semua amal ibnu Adam itu asalnya dilipat gandakan 10-700 kalinya. Terus Allah Ta'ala berkata, illa as-saum, kecuali puasa. Fa'inahu liwa ana ajzibihi. Kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membayarkannya, yang membalasnya. Yada'u sahwatahu wa ta'amu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya untukku. Lissa'imi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'ihi, inda liqa'i rabbihi. Untuk orang puasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah. Wala hulufu fihi atyabu indallahi mirhil misk, dan aroma mulutnya lebih baik di sisi Allah dibanding rih al-misik. Di dalam hadis ini Allah katakan wa ana ajzi bihi, setelah Allah bandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya antara 10-700 kali. 10-700 kali lipat. Kalau 10 itu berarti berapa? 1000% ya? Satu amalan kalau 10 kali lipat berarti 1000%. Kalau 700 banyak sekali tentunya. Sulit untuk membayangkannya. Tidak ada perniagaan di dunia yang sampai 700 kali lipat. Nah, Allah yang maha pemurah melipat gandakan amalan kita antara 10 sampai 700 kali lipat. Allah bedakan, berbeda dengan orang puasa. Fa'innahu li wa ana ajzibihi. Itu untukku dan aku yang akan membayarkannya. Terserah aku. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan balasan atas orang-orang berpuasa tidak pakai ukuran. Sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak pakai ukuran. Tidak pakai ukuran itu artinya semau hati Allah. Mungkin kalau orang ketika saking baiknya, saking sayangnya, itu akan memberikan sesuatu enggak pakai ukuran, apa? Pakai apa blur apa nih? Langsung tumpahkan gitu. Sekehendaknya. Tidak pakai ukuran 1, 2, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700. Tidak. Tapi sekehendak Allah. Allah yang Maha Pemurah. Dengan kemurahan Allah, kalau amalan-amalan lain sampai 700 kali lipatnya, maka ini jauh dari itu. Sekehendak hati Allah, Allah akan tuangkan semau Allah, sepuas Allah, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amalan puasa. Bahwa amalan puasa, amalan yang agung, amalan yang besar, yang patut kita jaga, patut kita perhatikan amalan ini. Ini termasuk perkara fadilah as-siyam, keutamaan dari amalan puasa. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. وعنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد du'ya min babi jihad wa man kana min ahli siyam du'ya min babi ar-rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babi sadaqah. Kata Rasulullah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang berpasangan atau dua hal, di jalan Allah, nudia min abwabil jannah, akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Dikatakan kepada ini jalan bagus loh, ini jalan bagus. Ini kebaikan. Lalu, faman kana min ahli shalah, adapun orang yang ahli sholat, suka sholat di dunianya, rajin sholatnya, tidak pernah luput, tidak pernah menyia-nyiakan perhatian terhadap perkara-perkara sholat, du'ya min babis sholat, dia akan dipanggil kelak dari pintu as-sholat. Wa man kana min ahli jihad, du'ya min babi jihad. Dan ketika dia orang yang suka amalan jihad, jihad dalam arti jihad syar'i, bukan jihad bid'i. Jihad yang sesuai dengan syariat, bukan jihad yang di jalan bid'ah seperti dilakukan orang yang mengatakan diri ahli jihad. Maka akan dipanggil untuk orang itu dari pintu bab al-jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Adapun orang yang puasa, maka dia dipanggil di satu pintu khusus, yaitu pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min bab as-sadaqah. Adapun kalau orang di ahli sedekah, maka akan dipanggil di pintu sedekah. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Dia mengatakan bi abi anta wa ummi, artinya ungkapan kesungguhan ucapan itu dengan ibu bapakku sebagai jaminannya Rasulullah. Beliau bertanya, "Hal yud'ahadu min tilka abwabi kulliha?" Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Qala na'am, arju an takuna minhum. Maka Rasul mengatakan na'am, dan aku berharap engkau adalah di antara mereka yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Karena Abu Bakar ahli sedekah, ahli jihad, ahli salat, ahli puasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Sekelas Umar tidak pernah merasakan menang dalam beramal soleh dengan Abu Bakar. Dengan niat dia ingin berupaya bersaing karena Allah dengan Umar, dicobanya, ternyata selalu Umar lebih dulu dibanding selalu Abu Bakar lebih dulu dari dirinya. Maka pantaslah ketika Rasul mengatakan arju an takuna minhum, saya berharap engkau dari mereka, karena semangatnya Abu Bakar dalam beramal soleh. Tidak menutup kemungkinan di antara kita, kalau kita punya semangat yang tinggi dari semua pintu-pintu itu, kita akan dipanggil oleh Allah dari pintu-pintu itu. Sekaligus hadis ini adalah ajakan kepada kita untuk banyak-banyak beramal soleh agar kita mendapatkan kesempatan dipanggil dari pintu-pintu itu yang banyak. Kalau kita punya kesempatan dipanggil dari pintu-pintu yang banyak, artinya kita punya kesempatan besar untuk masuk surga. Tidak bingung, tidak khawatir hanya dari satu pintu, tapi kita punya pintu banyak. Salah satu pintu-pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan. Yang masuk dari pintu itu hanyalah orang berpuasa. Sebentar lagi bulan Ramadan yang Allah wajibkan kita puasa, kita akan hadapi. Lah, kita berharap dengan Ramadan yang akan kita hadapi ini, Allah jadikan kita termasuk ahli siam, agar kita dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Maka bersemangat. Berharaplah kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar kita dikasih kesempatan oleh Allah Ramadan ini kita bisa berjumpa dengan Ramadan, dengan kebaikan di bulan Ramadan, amalan-amalannya diperbagus, amalan-amalannya. Dan kita berharap kepada Allah, setelah Allah berikan kesempatan kita menjalankan amal puasa di bulan Ramadan, Allah terima segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu. Di dalam hadis yang lain, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Inna fil janabban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Di surga nanti ada satu bab yang disebut bab Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah. Dari pintu itu akan masuk orang-orang yang berpuasa kelak di yaumul kiamah. Ingat, kapan masuknya ke pintu itu? Kelak di yaumul kiamah. Artinya ini menyangkut masalah iman. Dituntut keimanan kita untuk percaya, karena ini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang lewat rasulnya alaihi salatu wassalam. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang bisa masuk pintu itu selain mereka, orang-orang puasa. Yuqalu aina as-sha'imun. Ketika itu akan dipanggil orang-orang puasa. Mana orang puasa? Orang puasa, orang puasa. Dipanggil-panggil. Fayaqumun. Maka mereka pun pada berdiri dan masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak pun satu orang yang luput bisa masuk ke pintu itu kecuali hanya mereka. Sepandai apapun engkau berbuat untuk menerobos, tidak mungkin terterobos kecuali kalau antum memang ahli siam. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kalau orang-orang puasa semua sudah masuk, sudah tidak ada tersisa, maka akan tertutup pintu itu. Tidak ada lagi orang bisa masuk ke pintu itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah fadilah dari amalan puasa. Yang wajib kita imani, karena ini urusannya keimanan. Kalau kita iman, maka kita dengan semangat menjalankan puasa-puasa itu lihat fadilah-fadilahnya. Tanpa keimanan, kita akan lemah menjalankannya. Kita hanya ingin seperti orang menjalankannya. Orang berpuasa, masa saya puasa sih? Mungkin saja di tempat sunyi dia akan makan dan yang lainnya. Bisa saja dia puasa tetap, tapi niatannya dalam rangka apa, kesehatan, atau dalam rangka berobat, atau dalam rangka yang lainnya. Maka seorang yang berpuasa fadilah sangat besar. Hadis berikutnya, ikhwani fillah, azani Allah iyyakum. Kita istirahat di sini, insyaallah telah istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.